Koco lahir pusere rapsa dipukut rapiso ditukel mau nganggo pedang ladep ora ono dewa kang bisa bedel pusere babang tetuko arane balung wesi isine otot kawat jeroane gagah bagus rupane raja musti aci-aci kang manggone tangane ora ono kesatria sing bakal ngalahake gadot koco kesatria kang kondang kesetiane ora ono pusaka kang bisa mateni dheweke putrane dewa lahire dunya. Di balawan Gatot kocom beras doang koro muko nyue lambe koro prancondo lan suandoyo koro mati kalah seko kesatria kakak putro bima yang bersaing kabur jaga kati cerain suarko yeah. Iku dari aire ure koro prancondo lan awal berpuling kesatrio asal pringgon dan isang budi luhur apin jamat ke bumi mulo contoh menure pelan perjuangan nek nek duong dan bisa kuno kan berbangsa nek nek ojo memukir wetang nek jewe wek kocok negoro api budi pekertine.